jadikan setiap orang ini teman-teman itu sangat mengagumi kemerdekaan, sangat mengagumi hak untuk merdeka dan seterusnya. Saya itu agak terbalik. Maka Tuhan kasih rumah saya itu di jalan Wates. Wates itu artinya batas. Dan di dalam batas itu saya diberi gang. Ada jalan Wates, gangnya Gang Barokah. Jadi di dalam keterbatasan itu terdapat barokah. Kalau saya main silat, belajar silat di lapangan terbuka, saya tidak bisa jadi pendekar. Tapi kalau saya berlatih silat di ruang 1 meter kalau 1 meter, saya akan lebih cepat menjadi pendekar. Karena saya lebih terdidik oleh keterbatasan. Kalau di lapangan luas, saya gampang lari. Jadi sesungguhnya kebebasan sangat, sangat membahayakan saya. Maka saya tidak pernah mengandalkan kemerdekaan. Yang penting dalam hidup justru adalah memahami keterbatasan. Justru dari keterbatasan itu kita menjadi menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka kalau kita transfer ke dimensi yang lain, orang lebih suka ngomong hak daripada kewajiban. Karena orang tidak mengerti nikmatnya menjalankan kewajiban. Orang menganggap hak itu cakrawala yang bisa membebaskan kita, memberi kita kegembiraan. Sementara kalau kewajiban itu seperti tembok yang mengurung kita, gitu kan. Ya ini soal ilmu, soal pengetahuan dan pengalaman. Dalam pengalaman saya terbalik gitu loh. Saya itu lebih suka dibatasi. Karena dengan dibatasi saya akan kreatif. Dengan saya dikasih tembok, saya akan punya ilmu untuk menjebol tembok. Tapi kalau saya dikasih ruang kosong, saya mukul udara tiap hari. Saya tidak berperang, saya tidak berlatih. Suatu hari ketika ada musuh datang, saya gampang dijatuh. Jadi saya sangat memerlukan keterbatasan dalam hidup saya. Maka saya kawin. Karena saya butuh keterbatasan. Bayangin kalau saya tidak kawin. Bayangin kalau saya merasa berhak untuk meniduri semua wanita di Jakarta. Tidak, aku membatasi diriku hanya pada istriku. Karena aku butuh keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan rumah tangga itu, ya Allah, cakrawala kemerdekaannya luar biasa lebih luas dibanding kalau saya merasa bebas untuk pergi ke setiap tempat pelacuran dan meniduri wanita-wanita siapa saja. Di situ saya akan dikurung oleh keterbatasan-keterbatasan yang negatif. Jadi ini salah satu cara saya saja untuk menjelaskan. Sesungguhnya kemerdekaan itu tidak seperti yang engkau sangka-sangka. Dan sesungguhnya keterbatasan juga tidak seperti yang engkau curigai selama ini. Aku mohon kita di samping tergiur kepada kemerdekaan. Sesungguhnya rahasia di balik keterbatasan itu luar biasa. Justru keterbatasan itu adalah guru kita yang terbaik.